Kembali hadir bareng bersama New Palapa dan Wahana Musik mempersembahkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Artis yang satu ini bakalan memberikan yang terindah untuk pecinta musik dangdut Indonesia. Siapa dia kalau bukan Sinta Arsinta, masih bersama New Palapa.